Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Adabul Mufrad dan juga syarahnya Aunul Hadis Shamad, yang mana sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibahas oleh Imam Bukhari rahimahullah taala yang berkaitan dengan istina'ul mal, merawat, menjaga dan mengambil sebab-sebab yang bisa menjadikan harta itu bertambah dan berkembang. Dan mana di dalam bab ini beliau rahimahullah taala membawakan dua hadis atau asar. Yang pertama adalah asar dari Al-Haris Ibnu Laqit, yang mana beliau mengisahkan ketika itu di zamannya khalifah yang kedua Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, ada seseorang yang memiliki seekor kuda, dan ketika kuda tersebut melahirkan enam, maka anaknya langsung disembelih untuk diambil manfaat dagingnya. Apa alasan dia langsung menyembelih anaknya dari kuda yang dia miliki? Alasannya adalah hal ana aisyu hatta rakaba hadza shaghir, apakah mungkin aku akan hidup sampai bisa menunggangi kuda yang kecil ini, ya aku enggak tahu kapan aku akan meninggal, bisa jadi aku meninggal sebelum kuda ini besar. Sehingga dia langsung menyembelihnya, maka perbuatan tersebut sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dan beliau sebagai khalifah memiliki perhatian kepada rakyat-rakyatnya, kepada para sahabatnya, sehingga beliau menegur mereka dan beliau menulis an aslihu ma razaqakumullah, hendaknya kalian semua memperbaiki apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian, berupa al-mal, harta benda, hendaknya kalian jaga, kalian rawat, naam, dan juga kalau kalian mampu, hendaknya engkau, kalian juga mengembangkan harta tersebut supaya bisa dimanfaatkan selain untuk dirimu, keluargamu, dan juga anak-anak keturunan yang akan datang setelahmu. Naam, hendaknya dijaga, dirawat dulu kuda tersebut yang masih kecil supaya besar sehingga bisa beranak pinak lagi, baru yang besar bisa diambil manfaatnya. Naam, karena ketika seseorang tidak bisa merawat hartanya, naam, dia tidak akan bisa meninggalkan perbekalan untuk anak keturunannya, karena tentunya apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan dari harta tersebut itu tentu hasil dari perawatan dan juga naam adanya inayah dari orang-orang yang sebelumnya. Demikian pula hadis yang kedua adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya apabila akan tegak hari kiamat dan di antara salah seorang di antara kalian pohon kurma yang masih kecil dan dia mampu untuk menanamnya sebelum terjadi hari kiamat, maka hendaknya dia tanam pohon kurma tersebut di tempat yang baik supaya dia bisa bermanfaat. Meskipun keadaannya demikian, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan al-has, hasungan atau dorongan untuk merawat dan menjaga harta. Dan ini juga sebagaimana yang ada di dalam asar yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Naam, meskipun orang yang sudah tua sekalipun ketika dia masih memiliki kemampuan, hendaknya dia juga memiliki perhatian dengan hartanya. Dia bisa menanam, dia bisa bercocok tanam di tanahnya atau di ladangnya, supaya hartanya bisa terjaga dan digunakan oleh anak-anak keturunannya. Sebagaimana di dalam hadis Umarah ibn Khuzaimah ibn Thabit, qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu li abi. Kata Umarah ibn Khuzaimah, ketika itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala berkata kepada ayahku, ma yamnauka an tazra'a ardak, apa yang menghalangimu untuk engkau menanam atau bercocok tanam di tanahmu? Qala ana syaikhun kabir. Maka ayahnya Umarah yaitu Khuzaimah ibn Thabit menjawab, aku ini sudah tua. Naam, mungkin sebentar lagi aku akan meninggal. Qala fa'azima alaihi Umar illa ayyaz ra'aha. Maka kata Umarah, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memaksa dirinya, memaksa Khuzaimah untuk memiliki semangat supaya dia menanam, merawat tanahnya untuk bisa ditanami dengan tanaman. Faqala Umarah, maka Umarah ketika itu berkata, falaqad ra'aitu Umar bin al-Khattab radhiyallahu an ma'a abi yusa'iduhu wa yu'awinuhu fi zar'i ardih. Kata Umarah, maka aku melihat Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala bersama ayahku, beliau membantunya dan menolong nam ayahku di dalam menanam tanaman di tanahnya. Ini asar yang menunjukkan tentang kesemangatan dan perhatiannya mereka para salafun shalih di dalam menjaga harta benda. Dan tentunya ini semua perkaranya adalah wasatan, pertengahan. Naam, tentu tidak boleh mengalahkan al-amr alladhi khuliqna min ajlih, yang kita diciptakan untuk tujuan tersebut, yaitu ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala, qala fi atharil harith wa hadits Anas radhiyallahu anhu bayanu ma yali. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullah, di dalam atharnya Al-Harith Ibnu Laqita dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an terdapat penjelasan tentang beberapa perkara di bawah ini. Al-awwal, yang pertama, al-hasu ala kasbil mal wa i'dadihi lil mustaqbal minaz zaman, fa inna zalika minal hikmah fin nafaqat wal kifayati alal ahl wa man tajibu nafaqatuhum ala syakhs. Yang pertama, faedahnya adalah adanya al-has, dorongan, anjuran, naam, bagi kita semua tentunya untuk kasbul mal, bekerja, berusaha mencari harta, wa i'daduhu lil mustaqbal minaz zaman, dan menyiapkan harta benda tersebut untuk waktu yang akan datang, untuk kebutuhan kita di masa datang. Mungkin ketika nanti kita sedang sakit, ditimpa musibah atau yang lainnya, atau untuk anak keturunan kita yang masih kecil-kecil, dia juga butuh perbekalan, naam, untuk menuntut ilmu atau yang lain semisalnya. Qala fa inna dzalika minal hikmati fin nafaqat wal kifayati 'alal ahl. Karena yang demikian itu, memiliki usaha, bekerja untuk mencari naam harta, adalah termasuk dari hikmah di dalam memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga. Wa man tajibu nafaqatuhum 'ala syakhs, dan juga orang-orang yang wajib untuk dinafkahi dari atau atas seseorang. Mungkin dia menafkahi tidak hanya keluarganya, orang tuanya, atau karib kerabat yang dekat dengannya. Dia menanggung nafkah mereka. Maka hendaknya dia bersemangat, berusaha mencari ma'isyah yang halal tentunya, yang barokah untuk naam kehidupan dunianya, sebagai bekal dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala asani wa fihi ma annahyu an idha'atil mal wa at-tabdziri bi hujjati qurbi qiyamis sa'ah iz qurbus sa'ati la syakka fi walakin la yunafi kasbal malil halal wa idkharihi lil mustaqbal fainnahu la yakunu min wara'i dzalik illa khairu dunyawi wa ukhrawi. Dan di dalam dua hadis ini pula terdapat larangan dari idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, sebagaimana juga yang telah dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala di dalam bab sebelumnya tentang haramnya tabdzir, haramnya membuang-buang harta, israf, pemborosan di dalam mengeluarkan harta. Bihujjati qurbi qiyamis shah, meskipun dia berhujjah atau beralasan dengan dekatnya hari kiamat. Sebentar lagi sudah mau kiamat, tanda-tandanya sekarang sudah muncul di sana dan di sini. Nah, mungkin baiknya kita habiskan saja harta yang kita miliki ini. Nah, harta yang banyak ini kita gunakan saja sekarang. Waktu sekarang ini kita habiskan. Nah, dia berhujjah dengan dekatnya hari kiamat. Idh qurbus sa'ati la syakka fih. Nah, padahal yang namanya as-sa'ah, hari kiamat, itu adalah sesuatu yang tidak ada lagi keraguan padanya. Pasti dan pasti dia akan datang. Baik itu qiyamah kubra, kiamat yang besar, atau qiyamah sugra yang ada pada masing-masing seseorang, yaitu ajalnya. Dia pasti akan meninggal dunia. Naam, akan tapi itu semua la yunafi kasbal malil halal waddikharihi lil mustaqbal. Ini semua tidak bisa dijadikan dalil, tidak meniadakan naam seseorang itu untuk berusaha dan bekerja untuk mencari harta yang halal untuk menafkahi dirinya sendiri, keluarganya, waddikharihi lil mustaqbal, dan juga dia bisa menyimpannya untuk waktu yang akan datang. Qala fa innahu la yakunu min wara'i dzalik, karena yang demikian itu tidaklah ada padanya kecuali kebaikan dunia dan akhirat. Kalau dia punya bekal, terlebih kita hidup di dunia, pasti butuh kepada dunia, butuh kepada harta, dan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk naam memiliki harta, menggunakannya tentunya sesuai dengan batasan-batasan syariat, terlebih naam ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala butuh di sana adanya bekal al-mal. Boleh kita mencari harta, menyimpannya untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Qala wa fihi ma annahu laisa likasbil mali waqtun yantahi ilaihil insan bal madamal insan wa ala qaidil hayah wa min ahliha fahuwa bihajatin ilal mal bal wa bihajatin li ayyakhlufal mal minal kasbit tayyib sawa'un minal harth awil amal fit tijarah fa innahu yu'jaru ala dzalik. Dan juga di dalam dua hadis ini atau dua asar ini, annahu laisa likasbil mal waqtun yantahi ilaihil insan, bahwasanya di dalam masalah mencari harta, bekerja, berusaha mencari ma'isyah, itu tidak ada waktu batas akhir untuk seseorang itu berhenti. Di umur sekian tidak ada. Ketika sudah tua, dia berhenti mencari harta, tidak. Tidak ada batasannya. Selama dia mampu, selama dia masih punya kesempatan untuk merawat harta, menjaga hartanya, mengembangkan hartanya, maka dipersilahkan dan dianjurkan di dalam agama Islam. Bal madamal insanu ala qaidil hayah, bahkan selama orang itu masih dalam keadaan hidup di dunia ini, dan juga dia memiliki keluarga, tentu dia dan keluarganya butuh kepada al-mal. Bal wa bihajatin li ayyakhlufal mala minal kasbit thayyib, bahkan dia juga butuh untuk memberikan peninggalan, naam, warisan harta dari usaha yang halal, usaha yang thayyib yang dia kumpulkan selama hidupnya. Naam, dia bekerja, dia nafkahi keluarganya, dia kumpulkan hartanya untuk anak keturunannya ketika nanti dia telah meninggal dunia, dari usaha-usaha yang halal, dari pekerjaan-pekerjaan yang thayyib. Naam, sama saja kata beliau rahimahullahu taala, apakah usaha tersebut minal harf, dari pertanian, naam, dari persawahan atau perkebunan. awil amal fit tijarah, atau dia punya usaha di perdagangan, perbisnisan. Naam, fa innahu yujaru ala dzalik, maka dia akan mendapatkan pahala, diberikan ganjaran atas usahanya yang baik tersebut. Qala, mengapa demikian? Wa dzalika bi husnin niyyah, fa innamal a'malu bin niyyat, wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan demikian itu tentunya harus disandari, didasari dengan enam bagusnya niat. Niatnya harus ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya amalan-amalan itu tentunya tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan bagi setiap orang, setiap insan, itu adalah apa yang dia niatkan. Ketika niatnya baik, niatnya bagus, ketika dia mencari ma'isyah, mencari kehidupan, mencari harta, niatnya adalah untuk kebaikan dirinya dan anak-anak keturunannya, supaya bisa sebagai bekal ibadah dan juga bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis yang lain, kisahnya salah seorang sahabat, Naam, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, yang mana beliau ini adalah salah seorang sahabat yang Allah karuniakan harta kepadanya, memiliki kelapangan harta, yang mana ketika itu beliau sedang ditimpa al-marad, sakit yang hampir membawanya kepada kematian. Maka ketika itu beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, afa atasaddaqu bi thulutsi mali, ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah atau menyedekahkan hartaku sebanyak thulutsi mali, 2/3 dari hartaku. Berarti berapa persen? 75%-nya. 25%-nya untuk dia dan anak-anak keturunannya. Berarti lebih banyak apa yang dia sedekahkan. Qalalah, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, tidak, jangan, itu terlalu banyak. Qala, maka beliau mengurangi lagi separuh dan mengurangi lagi sampai pada ucapan beliau as-sulus, bagaimana kalau 1/3 ya Rasulullah aku sedekahkan. Qala, as-sulusu katsir, sulus 1/3 itu sudah banyak, tidak mengapa, boleh kamu sedekahkan. Naam, akan tapi yang perlu engkau ingat juga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innaka antadzara warasataka aghniya'a khairun min antadzarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan aghnia, dalam keadaan kecukupan, itu khairun min, lebih baik daripada engkau meninggalkan anak keturunanmu, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan alah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan enam fakir miskin, yang mana yatakaffafunan nas, mereka akan meminta-minta kepada manusia. Enam, tentunya sedekah itu yang lebih diutamakan adalah kepada karib kerabatnya, orang-orang yang terdekatnya. Enam, di sini beliau dinasihati oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengedepankan ahlul baitnya, ai anak keturunan ahli warisnya, dari harta yang dia miliki sebelum beliau meninggal dunia. Qala, wa idza kana al-amru kadzalik falyatasabbab al-muslimu fi kasbil mal wal yajmal fi talab wal yanwi fihi qasda thawab sawa'un fi ma anfaqahu ala nafsihi aw ala ahlihi aw fi wujuhil birri ibtigha' al-ajri minallah yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Dan jika keadaannya demikian, enam, kita dianjurkan untuk mencari harta yang halal, usaha yang baik untuk diri sendiri, keluarga dan anak-anak keturunan. Fal yatasabbab al-muslim fi kasbil mal, hendaknya seorang muslim itu mencari sebab untuk enam mencari harta yang halal. Wal yajmal fi talab, dan hendaknya dia memperbagus di dalam pencariannya. Nam, tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan tentunya di dalam mencari ma'isyah, terlebih seorang muslim yang sudah belajar ilmu agama, mempelajari syariat Islam, sudah belajar Al-Quran dan Sunnah, tahu mana yang halal, mana yang haram, mana pekerjaan yang dibolehkan, mana pekerjaan yang tidak diperbolehkan, dan juga tentunya bukan hanya yang haram, bahkan perkara yang syubhat, yang masih rancu, yang tidak jelas padanya, apakah ini halal, apakah ini haram, juga tentunya harus ditinggalkan. Sehingga pekerjaan yang dia kerjakan harus betul-betul halal, dan pendapatan yang akan dia dapatkan itu adalah pendapatan yang halal, karena itu yang akan dia berikan untuk dirinya sendiri, dia masukkan ke dalam perutnya dan kepada keluarganya, dan tentunya harus dia cari pada cara yang halal. Karena sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, al-laham nabata anissud an-naru awlabih, daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka api neraka itu lebih layak untuknya. Sehingga harus betul-betul hati-hati seorang muslim di dalam mencari harta, jangan sampai dia memberikan nafkah yang haram atau yang mengandung syubhat kepada keluarganya. Qala wal yanwi fihi qasdath thawab, dan hendaknya dia meniatkan di dalam mencari harta tersebut adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama saja apakah dia nafkahkan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, atau harta tersebut dia belanjakan di jalan-jalan kebaikan, fi sabilillah ibtigha al ajr, dalam rangka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, jazakullu nafsin bima kasabat, yang mana setiap jiwa itu akan dibalas dengan apa yang telah dia perbuat. Kemudian yang terakhir, faedah ar-rabi' yang keempat, qala kama yulhadhu fihi ma bayanu anna mas'uliyati wulatil umur al-inayatu bil awdha'il muta'alliqati bi syu'unil ma'isyah li afradi syu'abil qasi wad-dani. Sebagaimana dilihat dapat diambil faedah dari dua hadis tadi tentang penjelasan bahwasannya tanggung jawab dari wulatul umur, dari pemerintah, nah, itu adalah al-inayatu bil awda, memiliki perhatian pada kondisi atau situasi yang berkaitan dengan keadaan kehidupan dari masing-masing rakyatnya, baik yang jauh maupun yang dekat. Hendaknya penguasa, pemerintah memiliki perhatian yang demikian. Sebagaimana dari Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau punya perhatian bagaimana kehidupan rakyatnya, bagaimana rakyatnya menggunakan harta bendanya, perlu diarahkan demikian-demikian supaya mereka bisa menjaga hartanya, supaya tercipta di sana ketahanan pangan. Qala wal inayatu bi nashri ulumi syariah allati biha tas'adul ummatu fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan tentunya demikian pula punya perhatian yang besar pula dengan menyebarkan ilmu syariah agama Islam, yang dengannya akan bahagia umat ini, nah, baik di dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan akhiratnya. Nah, bekal ilmu agama juga itu yang lebih penting, tapi ilmu dunia, masalah kehidupannya juga butuh untuk diarahkan. Qala wa hadhihi a'zamu mas'uliyatin yattali'u bihal walil muslim alladhi basatat yaduhu ala iklimin min aqalimil ard illam yakun alaiha kulluha. Maka inilah, kata beliau syarih rahimahullah, a'zamu mas'uliyah, tanggung jawab yang paling besar, yattali'u bihal walil muslim, yang dipikul oleh pemerintah yang muslim, penguasa yang muslim, alladhi basatat yadahu ala iklimin, yang mana cakupan kekuasaannya itu mencakup suatu daerah atau suatu wilayah atau suatu zona dan negeri dari wilayah-wilayah yang ada di muka bumi ini, nah, meskipun tidak mencakup kekuasaannya itu seluruh bumi, mungkin dia hanya sebagian sebagai gubernur atau sebagai nam bupati atau sebagai presiden yang dia memiliki rakyat yang dipimpin, hendaknya dia mengarahkan kepada rakyatnya, baik yang berkaitan dengan ilmu agama mereka, dia sebarkan ilmu syariah tersebut di tengah-tengah mereka supaya memiliki bekal ilmu agama, dan juga hendaknya dia punya tanggung jawab untuk memperhatikan al-awdha' tadi, kondisi situasi yang berkaitan dengan kehidupan masing-masing rakyatnya. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana maisyah mereka, apakah mereka hidup dengan tentram, apakah mereka hidup dengan aman dan nyaman. Ini tugas mas'uliyah, tanggung jawab yang besar yang hendaknya dipikul oleh pemerintah yang muslim, sebagaimana ini telah dicontohkan oleh para salafun salih dari al-khulafa'ur rasyidin, para khalifah empat yang diberi petunjuk, dan para raja-raja Islam yang setelahnya. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.